Bismillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah tasliman kathira amal ba'd. Kita masuk usul iman yang berikutnya tentang masalah iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankusu kama ja'a fil khabar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, lahir maupun batin. Yazidu wa yankus, yang dia bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana disebutkan dalam khabar, dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang dimaksud baik akhlak ini mencakup umum baik akhlak terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, termasuk akhlak terhadap sang pencipta. Ada orang yang berakhlak baik dengan sesama, berakhlak baik dengan lingkungan, tapi dia berbuat jahat kepada sang pencipta, maka dia bukan orang mukmin yang baik tentu saja. Demikian pula sebaliknya. Karena akhlak yang baik cakupannya umum. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ada juga yang mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyatun wa tiba'u sunnatin. Iman itu ucapan, perbuatan, niat dan mengikuti sunnah. Namun secara umum sama dengan yang pertama. Dan iman secara bahasa artinya adalah at-tasdiq. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq. Sehingga iman adalah tasdiqun fil qalbi wa qawlul qalbi. Iman itu membenarkan dalam hati dan itu ucapan hati. Bentuknya adalah tasdiquhu wa iqraruhu, membenarkan dan mengakuinya. Sedangkan qawlul lisan bentuknya adalah an-nutqu, bentuknya mengucapkan, mengikrarkan dan mengamalkan. Amal qalbi, amal hati, karena amal dan ucapan itu bisa lahir dan batin ya. Amal yang batin, amal hati, contohnya adalah keyakinan, mencintai, rasa takut, berharap, kemudian termotivasi atau ketakutan, atau kita berusaha menghindari karena takut. Ini contoh amal hati. Sedangkan ucapan hati, qaul bil qalbi, ucapan dalam hati, contoh bentuknya adalah seseorang mengikrarkan dalam hatinya sesuatu yang dia yakini. Karena itulah diriwayatkan dari Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah dari bapaknya, beliau pernah mengatakan, lamma su'ila 'anil irja, ketika Imam Ahmad pernah ditanya tentang akidah Murji'ah. Qala, Imam Ahmad mengatakan, nahnu naqul, menurut kami, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Idza zana wa syariba al-khamra naqasa imanuhu. Sehingga ketika ada orang yang berzina atau minum khamar, maka imannya berkurang. Namun tidak hilang 100%. Sehingga iman menurut Ahlus Sunnah itu syai'un yatajazza, sesuatu yang bisa terbagi, bukan satu kesatuan. Karena bisa terbagi, maka kalau hilang sebagian, sebagian masih ada. Dan dalil tentang ini sangat banyak. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah. Kemudian diriwayatkan oleh Ishaq bin Hani dalam Masailnya dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan adrakna an-nasa wa hum yaqulun. Kami kami pernah menemui banyak ulama, banyak guru yang mereka punya prinsip al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa niyatun shadiqah, dan niat yang jujur itu juga bagian dari iman. Di sini ada pernyataan Masail Ishaq bin Hanif. Masail itu kitab yang ditulis oleh murid-muridnya Imam Ahmad, kumpulan tanya jawab mereka dengan Imam Ahmad, atau kumpulan fatwa-fatwa Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tidak punya buku fikih, beliau hanya punya buku hadis, dan itu pun bentuknya musnad. Buku hadis yang bentuknya musnad itu diurutkan berdasarkan abjad nama perawi, berdasarkan huruf nama perawi. Maka diurutkan dari perawi sahabat yang namanya dari huruf alif, Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu dulu diurutkan. Kemudian nanti yang namanya ba, kemudian ta, dan seterusnya. Sehingga ketika kita ingin melihat berapa jumlah hadis Abu Bakar, lebih mudah kita memeriksanya dengan membaca kitab musnad. Tapi kalau kita ingin mengetahui hadis tentang masalah fikih bab toharoh, ini sulit kalau kita baca di musnad. Tapi kalau seperti ini, bacanya di sunan, bacanya di kitab sunan. Nah, di antara latar belakang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah lebih menyukai kitab musnad dibandingkan kitab sunan atau jami. Imam Ahmad dengan menulis musnad, maka beliau terbebas dari pendapat. Karena dalam musnad hanya dikumpulkan hadis dari Abu Bakar apa saja, hadis dari Abu Hurairah apa saja, nanti hadis dari huruf ba, Bakar bin siapa apa saja, dan begitu seterusnya. Sehingga di situ beliau tidak mencantumkan pendapat sama sekali. Berbeda kalau sunan, kalau kitab sunan nanti judulnya itu menjadi pendapat. Bab bolehnya apa misalnya makan daging kambing dan tidak perlu mengulang wudu, atau bab misalnya boleh berwudu dengan air kurang dari 2 kula atau semacamnya. Maka dengan menyebutkan judul itu mewakili usul, itu mewakili pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab hadis dengan model musnad, sehingga di situ tidak disebutkan judul bab, namun beliau hanya menyebutkan urutan hadis berdasarkan nama perawi. Karena itu murid-muridnya Imam Ahmad, mereka mengambil acuan pendapatnya Imam Ahmad dari fatwa beliau atau dari tanya jawab beliau bersama murid-murid. Lalu mereka kumpulkan, jadilah Al-Masail, jadilah kitab Al-Masail. Sehingga Masail itu namanya Masail dari murid yang nulis, Masail Abu Dawud. Berarti yang nulis Abu Dawud. Abu Dawud yang mengumpulkan tanya jawab bersama Imam Ahmad, atau Masail Ishaq bin Hani, atau Masail Al-Khalal, atau Masail yang lainnya, Abdullah anaknya. Kemudian prinsip bahwasanya iman itu sesuatu yang terbagi adalah pendapat dan madhabnya salaf ridwanullahi alaihim, mendapat atau pendapat para sahabat. Yang dimaksud as-salaf di sini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Qad qarrara hadzal ulama fi usul sunnah, ulama telah menegaskan hal ini sebagai bagian dari usul sunnah, bagian dari as-sunnah, semacam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Disebutkan dari Abdul Razzaq As-Sanani, beliau mengatakan sami'tu Malikan wal Auza'i wa Ibnu Jurayj wa Tsauri wa Ma'mar. Abdul Razzaq As-Sanani ini ulama ahli hadis di Yaman, dan beliau salah satu gurunya Imam Ahmad. Kata beliau, aku pernah mendengar Imam Malik, Al-Auza'i, Ibnu Jurayj, Ats-Tsauri, Ma'mar, mereka semua mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam kitabnya As-Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan Hassana Yahya bin Sa'id az-ziyadata wa nuqsan wa ra'ahu. Yahya bin Sa'id menilai baik adanya pengertian iman yang bisa bertambah dan berkurang, dan beliau berpendapat demikian. Kemudian Imam Ahmad juga juga disebutkan dalam riwayat dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan al-iman yazid, iman itu bisa bertambah. Imam Ahmad juga mengatakan, aku mendengar Sufyan pernah menyatakan la ya'nufu man qala al-imanu yanqus. Tidak boleh disalahkan orang yang mengatakan iman itu berkurang. Demikian pula Yahya bin Ma'in meriwayatkan dari Al-Khalal dari Imam Ahmad bahwa iman itu ucapan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Kemudian Abdullah bin Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Idris, dari Jarir, dari Waqi', mereka semua mengatakan iman bertambah dan berkurang. Bisa kita simpulkan dari semua pernyataan para ulama ini bahwa mereka sepakat, ijma' ulama, iman bisa bertambah dan berkurang, terdiri dari ucapan dan perbuatan. Maka iman tidak hanya keyakinan, tapi amal lahir dan batin semuanya bagian dari unsur iman. Dan satu yang perlu kita pegangi, bahwa bagian dari senjata Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah Ahlul Bid'ah adalah dengan jurus ijma'. Karena itu dalil ijma' dalam masalah akidah ini oleh Ahlul Bid'ah diupayakan jangan sampai ada dalam prinsip mereka. Karena itu mereka berusaha untuk bagaimana caranya agar ijma' itu diruntuhkan. Di antaranya orang-orang Mu'tazilah, mereka berusaha untuk menolak ijma'. Mereka di antaranya mengingkari adanya atau ijma' itu bisa jadi dalil. Atau termasuk juga upaya mereka dalam menolak ijma' adalah mereka membuat batasan ijma' yang hampir tidak mungkin bisa terjadi ijma'. Seperti di antaranya mereka membuat batasan bahwa sesuatu itu bisa disebut ijma' jika kita mendapatkan riwayat semua ulama mengatakannya. Dan itu tidak mungkin, manusia tidak bisa melakukan demikian. Kita tidak bisa kemudian mencatat semua perkataan ulama di seluruh dunia, apalagi di zaman itu belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Sehingga dengan kemudian memberikan batasan yang ketat seperti ini, mereka berusaha agar Ahlussunnah tidak menggunakan itu sebagai dalil. Karena ini senjata Ahlussunnah. Kita cukup mengatakan ini ijma' salaf, selesai. Ini ijma' para sahabat, ini ijma' para ulama di masa silam. Dan sebagian besar penyimpangan ahli bid'ah itu terkait masalah yang disepakati oleh para sahabat atau disepakati oleh ulama masa silam. Kemudian di antara dalil bahwasanya iman bertambah dan berkurang adalah firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 13, wazidnahum huda, kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Dengan tambahnya petunjuk berarti iman bertambah. Kemudian Allah juga berfirman wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang yang beriman akan bertambah imannya. Allah juga berfirman di surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari di mana aku sempurnakan agama untuk kalian. Berarti sebelum itu iman mereka belum sempurna. Maka semua dalil di atas menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang. Ibnu Abi Hatim pernah mengatakan, saya bertanya kepada Abi dan Abu Zur'ah, bapaknya namanya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, tentang mazhab Ahlussunnah dan apa yang mereka ketahui dari pendapat para ulama di berbagai negeri, baik Hijaz, Irak, Mesir, Syam, Yaman maupun yang lainnya. Fakana min madhabihim, Mazhab mereka semuanya mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Kemudian Rabi' bin Sulaiman juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa beliau mengatakan iman bisa bertambah dan iman itu perbuatan dan ucapan, bisa bertambah dan berkurang. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini ulama terkenal di masa silam sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dan beliau punya buku judulnya Al-Amwal, buku yang membahas tentang masalah harta. Beliau menyebut dalam kitabnya Al-Iman Min Ahlil Amsar, yang dikutip dari berbagai ulama di berbagai negeri, bahwa mereka mengatakan Al-Iman, ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, dan ini adalah prinsip Al-Sunnah Qatibatan, semuanya. Mereka semua mengatakan qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Di sini penulis mengulang-ulang pernyataan para ulama ya, untuk menunjukkan betapa akidah ini adalah sesuatu yang penting. Meskipun di zaman kita sekarang penyimpangan tentang masalah ini tidak begitu nampak, namun adanya beberapa orang yang memiliki prinsip Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, termasuk ya, salah satunya katanya ya, saya belum mendapatkan informasi yang didengar langsung, bahwa MTA itu juga berakidah orang yang berbuat maksiat dan dia diancam masuk neraka, maka seluruh imannya hilang dan mereka kekal di dalamnya. Namun secara umum prinsip berfilsafat tentang masalah iman di tempat kita tidak begitu nampak. Ini berbeda dengan di masa silam yang perselisihan ini menyebabkan kaum muslimin terkotak-kotak menjadi banyak sekali madhab. Termasuk diantaranya adalah tentang masalah bolehkah orang itu mengatakan saya mukmin insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Gara-gara kalimat ini, antar dua madhab tidak mau saling sholat berjamaah. Madhab Hanafi itu tidak mau sholat di belakang Syafi'iyah. Kenapa? Karena menurut madhab Hanafi, Syafi'iyah membolehkan saya mukmin, insya Allah mereka masih meragukan imannya. Mereka belum mukmin. Maka sholat di belakang imam yang imannya masih diragukan, ini tidak sah. Makanya dulu di Ka'bah, di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab mewakili 4 madhab. Jadi sholat wajib dilakukan 4 kali. Dan foto itu masih ada, foto 4 mihrab itu. Kemudian di zaman King Abdul Aziz, semua mihrab ini dirubuhkan dan diganti dengan satu mihrab. Semuanya harus berada di bawah imam yang ditunjuk oleh kerajaan. Tidak bisa kita bayangkan kalau itu masih lestari sampai sekarang. Mungkin perpecahan kaum muslimin akan semakin berat. Kemudian qaul ada dua, qaulul qalbi bentuknya adalah at-tasdiq wal iqrar wal i'tiraf, membenarkan, mengakui dan mengakui. Dan yang kedua adalah qaulul lisan bentuknya adalah an-nutqu, mengucapkan. Sedangkan amal ada dua, amal qalbi contohnya adalah niat dan ikhlas, mahabbah, rasa cinta, takut, berharap. Dan yang kedua adalah amal jawarih, amal anggota badan seperti sholat, haji dan seterusnya. Kemudian kita langsung lompati karena secara umum ini pengulangan untuk yang tadi beliau sampaikan. Kita masuk di akhir halaman 131. Beliau menyebutkan beberapa kelompok yang sesat tentang masalah iman. Ada 4 kelompok yang beliau sebutkan di sini yang menyimpang dalam masalah iman. Kelompok yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mereka mengatakan bahwa iman itu mujaradul ma'rifah. Iman itu semata kenal, semata-mata kenal atau tahu. Maka kalau ada orang yang dia kenal Allah atau tahu Allah, maka dia mukmin. Sehingga siapa yang mengenal Allah dengan hatinya, maka dia mukmin. Sebaliknya kekafiran adalah al-jahlu bi rabbi atau jahlu rabbi bil qalbi. Orang yang hatinya tidak kenal Allah itu kafir. Selama orang itu kenal Allah maka dia masih mukmin. Tapi kalau dia sudah tidak lagi kenal Allah maka dia kafir. Maka mukmin menurut Jam bin Sofwan adalah orang yang kenal Rabb-nya. Hatinya kenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara kafir orang yang hatinya tidak kenal Allah. Dengan pengertian ini maka para ulama menyatakan berarti Jahmiyah menilai iblis itu mukmin. Kenapa? Karena iblis kenal Allah Subhanahu wa taala. Iblis yakin Allah itu ada. Iblis yakin Allah Maha Kuasa. Sampai iblis pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya iblis mengatakan qala anzirni ila yaumi ba'ts. Iblis mengatakan ya Allah berilah aku waktu untuk selalu hidup sampai hari kiamat. Maka iblis baru mati ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Kemudian berdasarkan pendapat Jam bin Sofwan juga, pendapat Jahmiyah, berarti Fir'aun juga mukmin. Karena Fir'aun itu yakin Allah Subhanahu wa taala ada setelah dia dialog dengan Musa alaihissalam. Meskipun Fir'aun menampakkan bahwasanya dia mengingkari keberadaan Allah. Allah berfirman menceritakan isi hati Fir'aun. Wajahatu biha wastaiqalatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Musa padahal hati mereka yakin. Kenapa mengingkari? Karena bertindak zalim dan sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Musa yang berbicara tentang Fir'aun, laqad alimta. Wahai Fir'aun, sebenarnya kamu itu sudah tahu Allah itu ada. Dan Fir'aun tidak jawab. Berarti Fir'aun mengakui apa yang diucapkan oleh Musa. Maka ini dalil bahwa Fir'aun tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai standar Jahmiyah, berarti Fir'aun mukmin. Sudah, bagian ini mulailah kelihatan. Sebagian orang-orang liberal menganggap bahwa inti iman adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi orang itu memahami ada Tuhan, dia memahami ada yang menciptakan, maka dia sudah dianggap sebagai orang mukmin. Aslinya ini adalah akidah Jahmiyah. Dan ini adalah afsadu maqila fi ta'rifil iman. Pengertian iman yang paling jelek. Pengertian dalam mazhab Jahmiyah. Karena dengan menyampaikan mazhab Jahmiyah, konsekuensinya adalah kita memastikan bahwa seluruh manusia itu mukmin. Meskipun hakikatnya dia orang kafir. Karena tidak ada satupun di alam ini orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Kecuali orang yang betul-betul jauh dari peradaban. Atau sangat sedikit sekali kalau misalnya ada orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Atau orang ateis, dan itu pun sebenarnya itu hanya kedustaan. Sehingga konsekuensi dari pendapat Jahmiyah adalah konsekuensi yang sangat batin. Membenarkan iman orang yang memiliki semua bentuk kekufuran. Menilai orang yang melakukan kekufuran sebagai orang mukmin. Padahal itu semua bertentangan dengan imannya. Sampai andaikan ada orang yang membunuh Nabi sekalipun, selama dia kenal Allah, maka dia mukmin. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Karomiyah, pengikut Muhammad bin Karom. Kelompok ini memiliki prinsip iman adalah an-nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan. Maka jika ada orang yang mengucapkan saya mukmin, atau dia mengucapkan la ilaha illallah titik, maka dia mukmin meskipun dia dalam hatinya mendustakan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok karomiyah. Sehingga konsekuensi dari pendapat karomiyah ini, maka berarti mereka mengakui orang-orang munafik sebagai orang mukmin. Padahal Allah telah mengancam orang munafik fitr kil asfali minanna. Dan ini prinsip orang awam di tempat kita. Orang awam di tempat kita, sing penting wis ngucap la ilaha illallah, insyaallah entuk surga. Apapun yang dia kerjakan, mau sholat mau tidak sholat, yang penting aku biar wis maca la ilaha illallah waktu sunatan dan akad nikah. Engko nikmati ya ditahlili. Kemudian dia percaya dengan ditahlili, berarti nanti dia ditolong di kuburan. Dan ini prinsip masyarakat awam. Kita baru mulai kelihatan bagaimana pertentangan akidah ini dalam tataran praktek. Ternyata orang punya banyak prinsip seperti ini. Mereka meyakini yang penting, sudah mengucapkan la ilaha illallah, mau beramal apapun terserah, karena kita sudah punya la ilaha illallah. Padahal ini adalah akidahnya karomiyah, dan itu kesesatan. Konsekuensi dari hal ini, orang munafik beriman. Karena orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih rajin dibandingkan orang mukmin zaman sekarang. Kita tidak pernah ikut jihad. Kita tidak pernah melaksanakan atau ikut berjuang sebagaimana dilakukan oleh orang munafik berangkat jihad. Dan mereka ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik kalau dzuhur dan asar salat jamaah. Di tempat kita dzuhur dan asar paling sepi jamaah. Di sini dzuhur asar ada azan enggak di sini? Ada azan. Maka mereka kalah dengan orang munafik di masa silam. Kemudian kelompok yang ketiga adalah akidah Maturidiyah dan Asy'ariyah. Mereka meyakini bahwa iman itu intinya adalah membenarkan. Selama orang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia mukmin, meskipun dia tidak mengamalkan. Atau menurut prinsip Asy'ariyah dan Maturidiyah, iman itu hanya satu unsur, yaitu keyakinan dalam hati. Bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan tingkat keyakinannya. Sedangkan amal perbuatan dan ucapan lisan itu bukan termasuk iman. Dan ini akidahnya sebagian orang liberal. Mungkin kita pernah mendengar. Jadi di Surabaya sekitar tahun 2006 katanya ya, ada dosen di salah satu universitas di sana, kemungkinan besar ya dosen UIN. Meskipun informasinya saya tidak tahu itu dosen apa, pokoknya ada salah satu dosen di Surabaya, kemungkinan besar UIN, begitu saja seudonnya ya. Jadi si dosen ini setiap kali ngajar, begitu pertemuan dia setiap kali ngajar, maka dia pasang Al-Quran di tanah lalu dia injak. Kemudian dia mengatakan, yang saya injak adalah kertas yang bertuliskan sesuatu yang isinya tinta. Apakah saya kafir? Selama saya masih meyakini bahwa ini adalah benar, maka saya tidak kafir. Dan prinsip seperti ini banyak ya. Orang menginjak Al-Quran, kemudian dia beranggapan dia masih mukmin, padahal itu tindakan kekufuran, pelecehan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan selama saya masih membenarkan, masih melakukan tasdik, masih memiliki tasdik terhadap firman Allah ini, maka saya masih mukmin. Ya. Karena itu dalam mazhab Asy'ariyah, meskipun orang tidak mengucapkan dengan lisannya tentang masalah, atau tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak pernah bersyahadat, Selama dia membenarkan dalam hatinya, maka dia sudah mukmin. Dan imannya ada dalam hati itu. Dan ini kata sebagian ulama adalah salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau berpendapat bahwasanya iman adalah tasdik fil qalbi min duni iqrarul lisan. Semata-mata membenarkan dalam hati sekalipun tidak ada ikrar dalam ikrar secara lisan. Maka semata-mata membenarkan dalam hati, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita tidak bisa memisahkan atau membedakan antara tasdik dengan ma'rifat, dengan semata-mata kenal. Yang ini menjadi pendapatnya siapa? Jahmiyah. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara madhab Asy'ariyah dengan madhabnya Jahmiyah. Dan aslinya sama antara tasdik dengan ma'rifat. Karena itu hakikatnya, orang yang memiliki prinsip bahwa iman intinya adalah at-tasdik, pada hakikatnya adalah menyempurnakan madhabnya Jahmiyah. Karena itu beliau mengatakan inna Abul Hasan al-Ash'ari, sesungguhnya Abul Hasan al-Ash'ari ketika itu nasara madhab Jahmiyah, beliau mendukung madhabnya Jahmiyah. Dan menurut Ash'ariyah, amal perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Karena itu dalam madhab Ash'ariyah, ketika ada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, dia berdoa di kuburan atau menyembah kubur atau menggunakan jimat dan seterusnya, dalam madhab mereka ini bukan kesyirikan. Ini tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam selama mereka masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan Allah Maha Kuasa, dan Allah yang mengabulkan doa, bukan wali ini. Padahal itulah kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah. Karena prinsip Asy'ariyah, selagi orang itu berkeyakinan Allah ada, Allah Maha Kuasa, maka orang itu masih mukmin. Sehingga gara-gara ini hampir di seluruh negara yang Asy'ariyah dominan di sana, kesyirikan juga dominan. Kesyirikan juga dominan. Sebagaimana keterangan Khalil Harraj. Nah, Khalil Harraj di kitab beliau Syarah Aqidah Wasithiyah, penyebab terbesar kenapa negara-negara yang bermadzhab Asy'ariyah dominan itu banyak kesyirikannya adalah karena madzhab Asy'ariyah itu punya keyakinan selagi orang masih mengakui Allah ada, masih at-tasdik, masih memiliki tasdik, maka orang itu dianggap masih mukmin. Sehingga mereka tidak takut dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan seperti ini. Terjang saja yang namanya tawassul yang syirik itu, terjang saja. Kemudian berdoa di kuburan, ini tidak sampai menghilangkan orang dari, atau tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, tidak menghilangkan 100% imannya dan seterusnya. Selama orang itu masih meyakini Allah yang mengabulkan doa dan seterusnya. Itu bahayanya ketika akidah Asy'ariyah itu dibiarkan tersebar di masyarakat. Kemudian kelompok yang keempat adalah Murji'atul Fuqaha. Akidah Murji'ah yang dimiliki oleh sebagian ulama Ahlussunnah diistilahkan dengan Murji'atul Fuqaha karena mereka yang meyakini ini tidak sampai divonis keluar dari Ahlussunnah disebabkan ijtihad yang salah. Dan ijtihad yang salah tetap dihargai sebagai ijtihad. Ijtihad baik benar maupun salah, dua-duanya dihargai sebagai ijtihad. Namun perbedaannya adalah ketika benar pahalanya lebih besar dibandingkan ketika ijtihad itu salah. Sebelumnya Murji'ah, disebut Murji'ah dari kata arja'ayurji'u yang artinya melambatkan. Arja'ayurji'u irja artinya melambatkan. Disebut Murji'ah karena kelompok ini melambatkan amal sehingga tidak masuk bagian dari iman. Dan seluruh akidah Murji'ah ini sepakat bahwa amal bukan bagian dari iman. Kemudian mereka bertingkat-tingkat keparahannya. Ada yang sangat parah, dan itulah akidahnya Jahmiyah. Yang penting pokoknya orang sudah kenal Allah, maka dia mukmin. Kemudian ada yang parahnya nomor dua, seperti akidah Karomiyah, yang penting orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia mukmin. Ada parah jenis yang ketiga, seperti akidah Asy'ariyah, yang penting orang itu membenarkan apa yang Allah nyatakan, maka dia mukmin. Baik, kalau menurut akidah Asy'ariyah, iblis mukmin ataukah tidak? Iblis itu mukmin ataukah tidak? Berdasarkan keterangan Syekhul Islam, aslinya sama saja antara makrifat dengan tasdik. Namun mungkin mereka beralasan iblis ingkar kepada Allah. Baik, kita terima. Berarti iblis tidak mukmin menurut akidah Asy'ariyah. Namun Fir'aun mukmin. Karena Fir'aun tasdik. Fir'aun itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Musa. Dalilnya adalah surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Fir'aun itu melawan dakwahnya Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwanya itu yakin dengan apa yang dibawa oleh Musa. Kemudian konsekuensi dari akidah Asy'ariyah juga tentang iman, orang-orang musyrikin yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mukmin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innahum la yukadzibuna walakinadh-dhalimina biayatina yajhadun. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikin itu, tidak mendustakanmu wahai Muhammad, namun orang-orang zalim itu yang melawan risalah yang Allah sampaikan kepadamu. Maka aslinya secara batin mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa bantah ketika beliau bisa membelah bulan. Mereka tidak bisa bantah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan Masjidil Aqsa pada saat dites setelah Isra Mi'raj. Ternyata benar persis seperti yang diceritakan oleh atau yang pernah dilihat oleh orang-orang Quraisy yang pernah ke sana. Mereka tidak bisa membantah ketika kafilah dagang yang kehilangan onta kemudian didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam proses perjalanan dari Masjidil Aqsa balik ke Mekah. Mereka juga tidak bisa bantah kebenaran Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan innahum la yukadzibun. Mereka itu tidak mendustakan. Orang-orang musyrikin Quraisy tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinadh-dhalimina biayatina yajhadun. Maka aslinya mereka membenarkan apa yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsekuensi dari akidah Asy'ariyah, orang musyrikin Quraisy juga mukmin. Kemudian tingkatan yang paling rendah dalam akidah Murji'ah adalah tingkatan Murji'atul Fuqaha, yang mereka ini adalah ahlul Kufah, para ulama di negeri Kufah, dan madzhab mereka iman itu hanya ada dua. Pertama, tasdiqul qalbi, pembenaran dalam hati, dan yang kedua ikrarun bil lisan, ucapan dalam lisan. Maka dalam madzhab Murji'atul Fuqaha, selama orang itu mengucapkan la ilaha illallah dan dia membenarkan ucapan itu, maka dia mukmin. Sedangkan amal perbuatan manusia tidak masuk bagian dari iman. Sehingga ketika orang maksiat, menurut madzhab Murji'atul Fuqaha, ini tidak mengurangi imannya. Tidak mengurangi imannya. Maka semua kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia membenarkan kalimat itu, siapapun dia, seberapapun tingkat takwanya, imannya sama. Abu Bakar As-Siddiq yang mengucapkan la ilaha illallah dan beliau membenarkan, dengan manusia zaman sekarang yang mengucapkan la ilaha illallah dan beliau, dia juga membenarkan, imannya sama. Ini konsekuensi madzhab Murji'atul Fuqaha. Karena amal tidak masuk bagian dari iman. Sehingga sebanyak apapun amal orang tidak mempengaruhi imannya, demikian pula sejahat apapun amal orang tidak mengurangi imannya. Karena tadi prinsip seluruh akidah Murji'ah sepakat amal bukan bagian dari iman. Dan mazhab Murji'atul Fuqaha ini adalah riwayat yang kedua dari Imam Abu Hanifah, dan ini yang dipegangi oleh mayoritas aksaro ashabi, mayoritas penganut mazhab beliau. Dan pertama yang mengatakan Murji'atul Fuqaha, yang mengatakan, yang menyampaikan mazhab Murji'atul Fuqaha adalah Hammad bin Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Namun menurut Imam At-Tahawi, dalam akidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi menyatakan di awal buku beliau, di awal risalah beliau, ini adalah risalah akidah terakhir ahlus, akidah terakhir yang dimiliki oleh Imam Nu'man Abu Hanifah rahimahullah. Sementara dalam akidah Tahawiyah, iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Sehingga kata sebagian ulama, Abu Hanifah rahimahullah, beliau telah bertobat dari keyakinan sebelumnya yang menyatakan bahwasanya iman tidak termasuk di dalamnya amal perbuatan. Maka empat akidah Murji'ah di atas semuanya sepakat bahwa amal laisat dakhilatan fi musammal iman, tidak termasuk bagian dari iman. Dan mereka semuanya sepakat bahwasanya iman syai'un wahid, sesuatu yang satu, sehingga tidak bisa bertambah dan berkurang. Tidak bisa bertambah dan berkurang, satu kesatuan. Dan syubhat mereka dalam masalah ini bahwasanya iman itu haqiqatun murakkabah. Wal haqiqatul murakkabah tazulu bizawali ba'di ajza'ihi. Hakikat murakkabah, satu benda yang tersusun. Dan benda yang tersusun, kata beliau, itu akan hilang keseluruhannya jika ada sebagian yang hilang. Kalau ada sebuah bola, kemudian kita menyobek satu bagian dari bola tadi, apa yang terjadi? Tidak lagi disebut bola, ditendang gak bisa ini Pak, ditendang nempel di kaki ini. Maka seperti itu iman dalam bayangan mereka. Iman itu sesuatu susunan, satu hal yang dia tersusun. Kalau hilang sebagian, maka hilang semuanya. Dan ini pendapat yang batil. Siapa yang mengatakan innal haqiqata tazulu fi zawali ba'di ajza'i, fa qawlu batil. Mereka yang mengatakan bahasanya satu hal yang ini akan hilang keseluruhan jika sebagiannya hilang, ini pendapat yang tidak benar. Sebagaimana manusia haqiqatun murakkabah, kita ini juga sosok yang tersusun. Ada kepala, ada tangan, dada, perut, dan seterusnya. Tidak semuanya, kalau hilang sebagian, maka kita jadi hilang. Tangan kita hilang, kita tetap ada. Kaki kita hilang, kita tetap ada. Kepala kita hilang, nah, barulah kita tidak ada. Jantung kita hilang, baru kita tidak ada. Tidak semuanya kalau hilang, kita menjadi tidak ada. Maka insan juga haqiqatun murakkabah. Murakkabun min ajza, yang tersusun dari beberapa bagian. Namun apabila ada terpotong sebagian, yang ini bukan bagian dari inti, manusia bisa tetap hidup. Berbeda kalau kemudian yang terpotong itu sesuatu yang inti. Maka seperti itu pula iman. Iman haqiqatun murakkabah. Ada yang kalau hilang sebagian, tidak hilang semuanya. Tapi kalau ada bagian inti yang jika itu hilang, hilang semuanya. Demikian yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Masih membahas tentang iman menurut Ahlus Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana. Alhamdulillah.